إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam pada bab mengenai bahwasanya kebid'ahan ini lebih jelek daripada dosa besar, di mana kita masuk pada hadis yang ketiga. Adapun hadis yang pertama mengenai bid'ah khawarij yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terkhusus kepada wulatul amr, para penguasa kaum muslimin, untuk memerangi mereka. Kemudian hadis yang kedua mengenai larangan untuk memerangi para penguasa yang terjatuh kepada perbuatan kefasikan atau kezaliman. Maka kemudian kita akan membacakan hadis yang ketiga. Berkata al-muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin ثم تتابع الناس فقال صلى الله عليه وسلم, bahwa ada seorang pria yang bersedekah dengan hartanya, dengan sejumlah sedekah. ثم تتابع الناس, kemudian manusia berturut-turut mengikuti orang tadi, ikut bersedekah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Siapapun yang mencontohkan dalam agama Islam ini sunnah yang baik, contoh yang baik, ya, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya, pahala perbuatannya ketika dia mencontohkan, ya, sunnah yang baik tadi. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukannya setelahnya, ya, melakukan perbuatan tadi setelah dia mencontohkannya kepada, ya, manusia. min ghairi an yanqusa min ujurihim syai, ya, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Itu pahala-pahala orang yang mengamalkan karena mengikuti orang yang pertama tadi, ya. Jadi orang yang pertama mendapatkan pahala amalannya dan juga mendapatkan pahala yang semisal dengan orang-orang yang mengikutinya, ya. Yang kemudian pahala yang didapatkannya tadi tidak mengurangi, ya, pahala-pahala orang-orang yang mengamalkan amalan tadi karena mengikuti dirinya, ya. Maka ini keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, ya, memberikan balasan bagi suatu amalan, ya, yang sebenarnya tidak seberapa, ya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui keikhlasan dari orang tadi dan bahwasanya dia mengamalkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya, terutama ketika diikuti oleh orang-orang yang lainnya yang melihat dia melakukan amalan tadi dan kemudian mencontohnya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang keadaan yang sebaliknya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam ini contoh yang jelek, ya, sunnah sayyi'ah, contoh yang belum ada atau tidak disyariatkan di dalam Islam sebetulnya, namun dia mencontohkan amalan yang seperti itu di dalam Islam, kebid'ahan, kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya, ya, menanggung dosa perbuatan sunnah sayyi'ah, contoh yang jelek yang dia lakukan tadi, ya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan kejelekan tadi, min ghairi an yanqusa min ujurihim atau auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang melakukan perbuatan sunnah sayyi'ah tadi setelahnya karena mencontoh dirinya, ya, tidak terkurangi sama sekali dosa-dosa mereka, ya. Berarti dia bukan menanggung dosa orang lain, ya, namun dia mendapatkan yang semisal dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain, ya. Masing-masing pelaku sunnah sayyi'ah, kebid'ahan tadi mendapatkan dosanya sendiri-sendiri, ya. Adapun pelopornya dan orang-orang yang menyerukan, ya, untuk mengikuti sunnah sayyi'ah tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan kebid'ahan yang dilakukannya dan juga perbuatan kebid'ahan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Qala rahimahullah rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan tentu saja ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, ya, mengingatkan kita dengan ayat yang telah disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala sebelumnya, ya, yang semakna dengan ini. Walaupun hadis ini lebih lengkap, hadis ini menceritakan atau menjelaskan tentang dua keadaan yang saling bertolak belakang. Yang satu mencontohkan contoh yang baik, amalan yang sunnah, ya, amalan yang sesuai dengan syariat, dan keadaan yang kedua yaitu orang yang mencontohkan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, ya, mencontohkan contoh yang buruk, ya. Adapun ayat yang sudah disebutkan oleh al-mu'alif sebelumnya yaitu ayat surat An-Nahl ayat yang ke-25 hanya mencakup, ya, orang-orang yang mencontohkan contoh-contoh yang buruk, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman liyahmilu auzarahum kamilatan yaumil qiyamah, agar mereka itu memikul dosa-dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat. Wa min auzari alladziina yudillunahum bighairi ilm, dan juga memikul dosa-dosa orang yang Ya. Mereka telah sesatkan tanpa didasari landasan ilmu. Baik. Maka ini semisal, hanya saja hadisnya menceritakan tentang, ya, menjelaskan tentang dua keadaan yang saling bertolak belakang. Adapun pada ayat khusus, ya, pada orang-orang yang mencontohkan kejelekan dan keburukan. Oke, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadikan kita yakin bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah ini, ya, memang berasal dari wahyu, berasal dari sumber yang satu, berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak saling bertentangan satu sama lain, tapi apa? Saling mendukung, saling menguatkan, saling menjelaskan satu sama lainnya. Ya. Dua atau ayat dan hadis ini sama-sama membahas tentang, ya, orang-orang yang mencontohkan contoh-contoh yang buruk dalam agama Islam, ya, atau secara umum contoh-contoh yang buruk kepada manusia, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwasanya ternyata hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di sini tidak disebutkan secara utuh mengenai sababul wurudnya. Apa itu sababul wurud? Sababul wurud adalah sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini, ya. Mengucapkan ucapan yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Ya. Hanya disebutkan di sini bosnya ada seorang yang bersedekah kemudian diikuti oleh manusia. Namun ada kisah secara lengkapnya disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala hafizahullahu taala sababu hadzal hadis, sebab mengapa diucapkan hadis ini, annahu jaa'a qaumun min mudhar ila annabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya datang suatu kaum dari suku Mudhar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada alaihimul faqru wal hajah, nampak pada diri-diri mereka itu kefakiran. Dan juga nampak bahwasanya mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Wama labisuhum rasatun, dan pakaian-pakaian mereka itu compang-camping atau rasah, yaitu apa? Kumal, ya. Atau lusuh, kotor, ya. Ini keadaan mereka, pakaiannya kotor, kumal. Naam. Faraqqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahum. Ya, melihat keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan terhadap mereka. Li'annahu kana alaihi salatu wassalam nabiyyur rahmah. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah nabiyur rahmah. Nabi kasih sayang, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, ya. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, ya, yang mereka akan atau beliau, ya, nabi tersebut merasa berat terhadap perkara-perkara yang memberatkan kalian, ya. Beliau melihat ini ada suatu kaum yang datang dari jauh, ya, dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Langsung muncul dalam diri beliau rasa rahmah dan ra'fah, itu kasihan, belas kasih terhadap mereka, ya, secara otomatis, ya. Maka seharusnya ini yang kita tanamkan dalam diri kita ketika melihat di antara saudara-saudara kita kaum muslimin ada yang berada dalam keadaan, ya, butuh untuk dibantu. Maka hendaknya kita berusaha untuk membantu mereka dengan sepenuh hati, ya. Hendaknya tersentuh diri kita, ya, merasa bahwasanya kaum muslimin ini adalah satu jasad, ya. satu tubuh, yang apabila satu tubuh itu sebagiannya, yaitu satu anggota tubuh tadi merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakannya, sebagaimana yang dicontohkan atau dipermisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kaum muslimin ini kama salil jasad, seperti semisal satu tubuh, ya, ya, saling merasakan penderitaan yang dilakukan atau dirasakan oleh orang lain. Maka ini keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung merasa kasihan terhadap kaum yang berasal dari mudhar tadi. Qala falamma ra'a halahum wa bu'sahum wa faqrahum raqqa lahum sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau melihat keadaan mereka dan penderitaan mereka dan kefakiran mereka, beliau pun merasakan belas kasih kepada mereka sallallahu alaihi wasallam. Fanada bis-shalah, ya. Maka kemudian dipanggillah untuk melakukan salat, yaitu pada suatu waktu salat tertentu. Nah, summa jitama'an nas, kemudian manusia berkumpul. Summa khotaba sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berkhutbah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau tidak hanya berkhutbah pada hari Jumat saja, ya, namun berkhutbah ketika memang ada yang hendak disampaikan kepada para sahabat, ya. Maka beliau pun berkhutbah ketika telah selesai dari salat, ya, untuk menghasung manusia. Qala wa hassa ala as-shadaqah. Dan beliau pun menghasung untuk bersedekah. Ya, bagi saudara-saudaranya kaum muslimin yang datang dari jauh ini yang keadaannya begitu mengenaskan. Qala wa raghaba fiha, dan beliau pun, ya, mendorong untuk melakukan sedekah tersebut. Faja'alan nasu yatasaddaqun, maka mulailah manusia bersedekah. Hadza yatasaddaqu bil qabdati min at-ta'am. Datang seseorang kemudian dia bersedekah dengan segenggam makanan. Wa hadza yatasaddaqu bi kadza wa kadza, dan yang ini datang membawa sedekah dengan sejumlah ini dan ini. Sejumlah harta tertentu, makanankah itu atau yang lainnya. Hatta ja'a rajulun ma'ahu surratun minadz dzahab. Sampai datang seorang pria yang dia membawa sekantong emas. Kadat yaduhu an tu'jiza anha wa wada'aha baina yadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hampir-hampir karena saking besarnya kantong emas tersebut, ya, tangannya tidak mampu untuk membawanya, saking beratnya, ya, saking banyaknya emas yang berada di dalam kantong emas tadi. Wa wada'aha baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menginfakkannya, mensedekahkannya, ya. Bukan mensedekahkan uang receh, ya, atau mensedekahkan, kalau zaman sekarang mungkin uang kertas di dalam kantong, ya, uang kertas dalam kantong yang besar pun sudah banyak isinya. Ini emas yang setiap gramnya ini bernilai sangat besar, ya. Dan ini sampai-sampai dia tidak bisa membawanya, berarti berapa kilo emas tadi, ya. Kalau 1 kilo, 2 kilo saja masih sanggup untuk dibawa, ya, seseorang tentu saja. Ini sampai hampir-hampir tidak sanggup membawanya, ya, keberatan dalam membawanya, berarti berkilo-kilo ini emasnya sangat banyak. Qala fatahallala wajhur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka wajah Rasul pun menjadi berseri-seri, ya. Wa surra bidzalika sururan adziman, dan beliau bergembira karena sedekah tersebut dengan sangat gembira, ya, dengan kegembiraan yang sangat. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana kedermawanan para sahabat radhiyallahu anhum, ya, yang tentu saja ini menjadi contoh bagi kita, generasi sekarang ini dari kaum muslimin. Ya. Yang tentu saja panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Tidak terkecuali dalam perkara seperti ini, dalam akhlak yang baik berupa kedermawanan, hendaknya kita mencontoh mereka, suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka, telah mentazkiyah mereka, merekomendasi mereka, ya. Dan menghasung kaum muslimin untuk mencontoh mereka, ya. Maka ini kedermawanan mereka, ya. Hendaknya kita mencontoh mereka dan mengetahui kelemahan diri-diri kita dalam permasalahan ini, ya. Berapa yang kita infakkan, berapa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang membutuhkan atau untuk kebutuhan dakwah, ya. Maka sungguh kita merasa sangat lemah, ya. Apabila dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dan ini penting untuk merasa bahwasanya kita ini tidak sebanding dengan, ya, umat terdahulu. Dimana Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala pernah menyampaikan kalau seseorang itu hendak membandingkan dirinya dan bermuhasabah, jangan bandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Kalau dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, dia akan merasa ujub. Wah, kalau dibandingkan tetangga saya, ya, saya lebih banyak sedekahnya, saya lebih banyak salatnya, saya lebih sering berpuasa, saya lebih sering membaca Al-Qur'an. Jangan bandingkan dengan mereka. Bandingkan dengan orang-orang yang sudah berlalu dari kalangan as-salafus saleh, yang ketika kita membandingkan dengan mereka, tentu kita akan merasa kecil, kerdil, ya, tidak ada apa-apanya. Ibadah kita dibandingkan dengan ibadah mereka, sedekah kita dibandingkan sedekah mereka, puasa kita dibandingkan puasa mereka, dan seluruh perkara-perkara ibadah kita, ya, dibandingkan dengan ibadah mereka. Akhlak kita dibandingkan akhlak mereka, ya. Iman kita dibandingkan iman mereka, takwa kita dibandingkan takwa mereka. Maka dengan ini kita, ya, terdorong untuk selalu menginginkan perbaikan terhadap diri kita dalam ketakwaan kita, keimanan kita, ibadah kita, sedekah kita, dan yang lain sebagainya. Baik, kemudian dilanjutkan, qala wa tataba'an nasu lama ra'au hadzal rajula, maka manusia pun saling silih berganti, ya, untuk datang bersedekah ketika melihat orang ini. Fanasyatu 'ala sadaqah, mereka menjadi bersemangat untuk bersedekah. Wa tataba'u 'alaiha, dan silih berganti untuk memberikan sedekahnya. Hatta jitama'a syai'un katsirun minas sadaqat inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai terkumpul suatu jumlah yang besar dari sedekah-sedekah mereka, ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabdanya yang sudah disebutkan tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya. Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam ini sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, pahalanya sendiri dan pahala orang-orang yang mencontohnya. Qala li anna hadzal rajula sanna sunnatan hasanatan waqtada bihin nasu wa tasaddaqu, karena orang ini yang tadi membawa kantong emas yang begitu beratnya ini, ya, telah mencontohkan contoh yang baik, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan suatu kalimat yang umum, ya. Tidak hanya hendak memuji orang ini saja, ya, tapi hendak meletakkan suatu kaidah, ya, yang menyangkut orang ini dan menyangkut pula, ya, manusia-manusia setelahnya, ya. Yaitu siapapun yang mencontohkan dalam Islam ini suatu sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah yang dia lakukan dan juga pahala orang yang melakukan sunnah tadi setelahnya. Ya. Jadi dia atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang ini dan juga menjelaskan tentang siapapun yang sifatnya seperti orang ini, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan keutamaannya dan pahala yang akan didapatkannya. Qala waqtada bihin nas wa tasaddaqu, dan juga manusia mencontoh dirinya dan bersedekah dikarenakan melihat orang tadi bersedekah. Qala wa ma'na sunnah fil Islam sunnatan hasanah, yakni ahya sunnatan. Dan yang dimaksudkan makna dari sunnah fil Islam, mencontohkan dalam Islam ini sunnah yang baik, yakni ahya sunnatan, yaitu menghidupkan sunnah. Ya. Li'anna shadaqata sunnatun, karena shadaqah itu sunnah. Fa hadzal rajulu ahyaha, maka orang ini menghidupkannya. Wa ata bimalin katsir, dan datang dengan membawa harta yang banyak. Fatashajja'an nasu wa tataba'u lis-shadaqati fa kana huwa as-sababu fi hadza, maka manusia pun menjadi terdorong untuk bersedekah dan silih berganti datang untuk memberikan sedekah, maka orang ini menjadi sebab peristiwa ini terjadi, ya, menjadi sebab bahwasanya manusia silih berganti datang untuk memberikan sedekahnya. Ya. Qala falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia mendapatkan pahalanya, yaitu pahala perbuatan sedekah tadi, yaitu sedekah yang sangat besar yang dia bawa tadi. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya, mengamalkan amalan sedekah tadi, sunnah yang dia hidupkan tadi. Nah, jadi dia mendapatkan ajrul fi'l, pahala perbuatannya, wa ajrus sabab, dan pahala bahwasanya dia menyebabkan orang lain mengerjakan sunnah tersebut, amalan tersebut. Qala wa hadza amun, dan ini lafaz dalam hadis ini am, umum. Wa ma sababul hadis fa huwa hadhil qissah, dan sebab datangnya hadis ini yaitu kisah yang disebutkan ini. Lakinnal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, akan tetapi yang jadi patokan adalah lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Ya, artinya lafaznya umum. Ya, di mana kisahnya mengenai sedekah. Sedekah ini umum atau khusus? Khusus, ya. Karena kebaikan itu mencakup sedekah, mencakup pula yang lainnya. Jadi sedekahnya khusus. Ya. Sunnatan hasanah ini luas, ya. Sedekah ini salah satu dari sunnah hasanah. Nah. Jadi sebabnya khusus mengenai sedekah. Namun lafadznya umum. Man sanna fil Islam, barang siapa? Barang siapa ini juga sudah lafaz yang umum, ya. Siapapun yang sifatnya sesuai dengan yang disebutkan, maka dia masuk dalam hadis ini, ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, suatu sunnah yang baik, ini juga umum. Sunnah yang baik ini, ya, mencakup banyak perkara, ya. Mencakup tauhid misalnya, ya. Juga mencakup kewajiban-kewajiban, ya, berupa sholat lima waktu misalnya, menunaikan zakat juga misalnya, ya. Naam. Ini semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perkara-perkara yang sunnah dalam pengertian bukan wajib. Ini juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah hasanah. Sunnah yang baik, contoh yang baik. Qala fa hadzal haditsu 'amun fi kulli man fa'ala khairan waqtada bihin nasu fi dzalikal khair, maka hadis ini umum mencakup setiap orang yang mengerjakan kebaikan dan manusia mengikuti dirinya dalam perbuatan baik tadi. Ayyan kana hadzal khair, apapun kebaikan yang dilakukannya, yang dicontohkannya tersebut. Ya, apakah kebaikan itu adalah kebaikan yang besar, ya, yang sangat besar pahalanya dan sangat tinggi posisinya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, atau kebaikan yang kecil, ya, yang mungkin manusia menganggap remeh, ya. Namun dicontoh oleh manusia, dicontoh oleh yaitu orang-orang yang melihatnya, maka masuk dalam hadis ini, ya. Baik itu perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah, masuk dalam hadis ini, dalam sunnah hasanah tadi, ya. Ini mencakup seluruh kebaikan. Qala idza qtadanna subihi fihi, apabila manusia mengikuti orang tadi dalam perbuatan tersebut, perbuatan kebaikan tadi, asbaha qudwatan hasanah, maka dia menjadi contoh yang baik. Falahu ajru amalihi wa ajru man iqtada bihi, maka dia mendapatkan pahala amalannya, amalan yang dia lakukan sendiri, wa ajru man iqtada bihi, dan pahala orang yang mencontohnya, mengikutinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang paling pertama masuk ke dalam hadis ini tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada umat ini seluruh perkara kebaikan. Beliau mengajarkan dengan lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mencontohkan dengan praktek beliau, amalan beliau, ya, seluruh apa yang beliau telah ajarkan tersebut. Maka pahala dari kaum muslimin secara keseluruhan ketika mengamalkan amalan-amalan soleh, ketika mengamalkan sunnatan hasanah yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kembalinya semuanya kepada beliau. Beliau mendapatkan pahala yang sangat, ya, banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah karunia Allah kepada Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk diberikan tanbih di sini, karena hadis ini pun digunakan sebagai dalil, ya, yang lebih cocok kita katakan sebagai syubhat oleh sebagian ahlul bidah, ya. Bahwasanya mereka bukan melakukan suatu sunnah sayyi'ah, bukan melakukan sunnah yang buruk, karena mereka mencontohkan dan melakukan, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Perbuatan-perbuatan yang ada dasarnya menurut mereka, ya, seperti membaca Al-Quran, ya, kemudian juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian juga bersodakah. Nah, namun apa? Namun di sini harus kita garis bawahi bahwasanya sunnah hasanah ini, contoh yang baik, sunnah yang baik ini, ya, tidak lain dikatakan baik apabila mengikuti syariat, ya. Kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami ini, dalam agama ini, suatu yang bukan termasuk bagian darinya, maka dia tertolak, ya. Maka tidak bisa dikatakan hasanah atau sunnatan hasanah, sunnah yang baik, ya, kecuali apabila mencocoki syariat, apabila dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kita menghidupkannya, menyemarakkannya, mencontohkannya kepada manusia, ya. Apalagi setelah sunnah tersebut ditinggalkan misalnya, maka yang seperti ini baru masuk ke dalam hadis. Adapun seorang yang mengada-adakan suatu perkara, ya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu berupa salat, ya, walaupun itu berupa sedekah ataupun tilawatul Quran, namun dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, bukan termasuk sunnah hasanah. Tidak dikatakan sunnah hasanah apabila kecuali apabila itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikategorikan sebagai sunnah hasanah bahkan dikategorikan sebagai yang kedua ini sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah, contoh yang jelek, ya. Mencontohkan kepada manusia perbuatan yang tertolak. Bukankah ini contoh yang jelek? Ya. Mencontohkan kepada manusia perbuatan yang tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya jelek. Nah, bukan contoh yang baik. Adapun contoh yang baik itu mencontohkan kepada manusia ya perbuatan yang memang amalan soleh yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah hasanah. Ini baru sunnah hasanah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, qala wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam ini sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek, qala Syekh Shalal Fauzan hadhihi hiyal bid'ah, ini yang dimaksud adalah kebid'ahan, ai ahdasa bid'atan laisa laha aslun, yaitu dia mengadakan kebid'ahan yang tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosanya, dosa amalan kebid'ahan tadi dan dosa orang yang mengamalkannya, yaitu setelah orang yang pertama tadi. Qala la yanqusu dzalika min auzarihim syai'un, yang tidak akan mengurangi dari dosa-dosa orang yang mengikutinya tadi sama sekali. Qala fa hadza fihi tahdzir minal bid'ah, maka dalam hadis ini ada tahdzir, peringatan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Wa fihi al-hassu ala ihya'is sunan, dan di dalamnya terdapat dorongan untuk menghidupkan sunnah-sunnah, ya. Apalagi pada zaman sekarang yang banyak perkara-perkara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah yang wajib ataupun sunnah yang mustahab, atau sunnah yang sunnah, bisa dikatakan sunnah yang sunnah ya, sunnah yang mustahab. Nah, baik sunnah yang wajib ya, seperti jenggot atau tidak isbal, ini kan sunnah yang wajib. Nah, ataupun sunnah yang mustahab yang sudah ditinggalkan oleh manusia ya. Maka ini ada hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan sunnah-sunnah tersebut ya. Qala li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam athna ala hadha alladhi ahya hadhihi sunnah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang ini yang menghidupkan sunnah ini. Qala wa fihi at-tahdhiru min ihya'il bid'ah, dan di dalamnya terdapat tahdhir, terdapat peringatan dari menghidupkan kebid'ahan, menyemarakkan kebid'ahan ya. Qala wa ihdatsil bid'ah, dan mengada-adakan kebid'ahan. Qala wa anna syarraha la yaqtasiru ala man fa'alaha, dan bahwasanya kejelekan kebid'ahan tadi tidak hanya terbatas pada orangnya melakukannya saja. Bal yadhhabu qistun minhu ila man ahdatsa hadhil bid'ah. Akan tetapi ya, sebagian dari dosa orang yang mengamalkan tadi perginya kepada orang yang mengada-adakan kebid'ahan tadi ya. Jadi kalau ada kebid'ahan yang dilakukan sekarang, ya kita harus tahu bahwasanya dosa mereka, ya tidak hanya ditanggung oleh mereka pribadi, namun apa ada dari dosa mereka yang kembali kepada, ya orang yang paling pertama yang mengajarkan kebid'ahan tersebut. Walaupun orang tersebut sudah berada di mana, sudah berada di kubur, sudah beratus-ratus tahun lamanya meninggal, ya. Namun terus menerus dosa demi dosa didapatkan oleh dirinya ya, yang terkadang diistilahkan dengan dosa jariyah, namun Allah alam adakah ya dari kalangan ulama yang mengistilahkan dengan istilah ini, Allah alam. Namun ini yang banyak diungkapkan oleh manusia, dosa jariyah ya, terus menerus ya masuk atau yaitu ditanggung oleh orang tadi walaupun dia sudah berada di atas atau di dalam kuburnya. Qala tala zamanu am qasur, baik itu kebid'ahan tadi dilakukan dalam waktu yang panjang ataupun waktu yang pendek ya, tetap akan mendapatkan dosa dari kebid'ahan tadi. Qala fa hadza fihi at-tahdzir minal bid'ah, maka di dalamnya terdapat peringatan dari kebid'ahan. Wa annaha sunanun sayyi'ah, dan bahwasanya kebid'ahan adalah sunnah yang buruk, yang jelek. Qala wal muradu bisunnah fil lughah at-tariqah, dan yang dimaksud dengan sunnah di dalam bahasa yaitu at-tariqah, jalan, metode, cara ya, untuk beragama ya. Ini yang dimaksud dengan sunnah, atau jalan apapun ya, metode apapun, ini yang dimaksud dengan sunnah ya. Nah, bukan hanya dalam beragama tapi dalam perkara-perkara yang lainnya, ini dalam dari sisi bahasa ya. Kalau kemudian ditarik dalam yaitu istilah syar'i, nah, sunnah berarti apa? Suatu metode yang ditempuh dalam hal agama, suatu metode yang ditempuh dalam hal agama. Taib. Maka ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.